Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Umayyad illahu rasulahu wa qad faza fawzan 'azima. Fa inna khayra al-hadithi kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharra al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Al-Aqidah Ats-Tsauriyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan terakhir telah disebutkan oleh beliau tentang permasalahan takdir, dan kita masih membahas tentang permasalahan itu. Disebutkan bahwa kalau sekiranya semua umat bersepakat untuk menjadikan sesuatu yang Allah tidak takdirkan, maka tidak akan bisa melakukannya. Demikian juga sebaliknya. Jafal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Kemudian beliau menyebutkan telah kering pena, yakni tinta tersebut, dengan apa yang itu terjadi sampai hari kiamat. Telah kering pena, tidak bisa untuk kemudian dirubah lagi terhadap sesuatu yang Allah SWT telah takdirkan yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini adalah potongan ucapan yang termasuk dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sini kita meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah SWT takdirkan maka tidak bisa diubah. Demikian juga disebutkan oleh Imam At-Tahawi, wa ma akhta'a al wa ma akhta'a al abdu lam yakun liyusibahu. Dan apa yang dia itu akhta'a al abda, apapun yang dia itu luput bagi seorang hamba, tidak terkena dia, entah berupa rezeki atau mungkin berupa musibah atau yang lainnya, kalau memang tidak terkena, lam yakun liyusibahu, tidak mungkin untuk kemudian hamba tersebut terkena. Wa ma asabahu lam yakun liyukhthi'ahu, dan apa yang akan mengena dia tidak akan luput pada diri dia. Ini demikian. Nah, karena itu juga disebutkan di dalam kitab Tauhid, di situ pembahasan bahwa sesungguhnya rezeki itu laisibuhu hirsu haris, tidak akan didapati oleh walaupun orang itu bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Kalau memang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terdapat, tidak akan terjadi kepada orang tersebut. Ini rezeki tidak didapati dengan kesungguhan seseorang yang bersungguh-sungguh. Semua itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau dia memang mendapatkan rezeki tersebut, akan dia dapati. Bukan berarti di sini kita meniadakan adanya mengambil sebab. Tidak, tetapi kita harus meyakini tentang masalah takdir. Sebagian mencontohkan apa yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika waktu itu Nabi SAW memberikan arwah atau bendera kepada Ali bin Abi Thalib di perang Khaybar. Ketika itu Nabi SAW mengatakan, saya tahu Hudan akan dibuka, akan dikalahkan Khaybar besok, ala yadi, atas tangannya, dengan sebab seseorang yang dia itu yuhibbuhullah wa rasuluh, yang dia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka waktu itu para sahabat pun berkeinginan semuanya untuk mendapatkan bendera tersebut, untuk mendapatkan keutamaan tersebut, karena besok Khaybar akan dikalahkan oleh seseorang yang dia itu dicintai oleh Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sampai Umar bin Khattab beliau mengatakan, "Ma atamanna ariyasah ila yaumaidin." Aku tidak pernah berangan-angan mendapatkan kepemimpinan kecuali hari itu. Bukan sekedar kepemimpinan, ini kepemimpinannya itu. Tetapi karena sifat yang Allah sebutkan kepada orang tersebut, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah mencintai dia. Ternyata diberikan kepada siapa pagi harinya? Disebutkan waktu itu Nabi SAW memanggil Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka para sahabat mengatakan, "Bainahu marad," sebenarnya dia sakit. Ini matanya sakit. Dia tidak menghadiri kejadian tersebut dan tidak mendengar ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tapi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni sedikit meludah, diberikan, diusapkan ke mata Ali dan sembuh, dan diberikan bendera tersebut. Ini menunjukkan bahwa kalau memang itu adalah takdir Allah SWT akan menimpa orang tersebut. Demikian juga zikir yang kita baca setelah sholat-sholat wajib dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari zikir, "Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu." Setelah kita membaca Allahu akbar, astaghfirullah, astaghfirullah, kemudian la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kemudian baca zikir tersebut, "Allahumma la mani'a lima ataita," ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan. Demikian juga "wala mu'ti lima mana'ta," tidak ada yang bisa memberikan kepada seorang yang Engkau telah menghalanginya. "Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu," dan tidak bermanfaat dzal jaddi, orang yang punya kekuasaan, kemampuan, "minkal jaddu," kemampuan dia itu di hadapanmu ya Allah. Ya, orang yang punya kemampuan, kekuatan apapun tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma ahtal abda lam yakun yusibah. Wa ma asabahu lam yakun yuhti'ahu." Kemudian sebutkan berikutnya qauluhu qala rabbuna ta'ala, "Wa lal abdi ayya'lama," dan atas seorang hamba untuk dia mengetahui, "Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad sabaqa ilmuhu, telah mendahului ilmu Allah Subhanahu wa taala, fi kulli ka'in min khalqihi, di dalam setiap yang terjadi dari makhluknya." Ini akidah berikutnya, tetapi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Hal seperti ini itu berat bagi orang-orang Qadariyah. Ya, wa hadza taqrir mimma yas'abu al-Qadariyah fahmuhu. Ucapan ini adalah sesuatu yang berat, yang sulit dipahami oleh orang-orang Qadariyah. Ya, orang-orang Qadariyah sering kita sebutkan, yaitu dijuluki dengan Qadariyah, tapi mereka malah tidak mengimani adanya takdir. Qadariyah itu kelompok ataupun pemikiran yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sulit bagi mereka memahami seperti ini. Kalau seseorang dia mau berhasil, dia bekerja. Kalau dia menjadi orang yang pintar, dia belajar. Kalau tidak, ya tidak akan didapat. Segala sesuatu itu Allah tidak mengetahui yang akan terjadi. Allah mengetahui kalau sudah dilakukan. Demikian. Itu berat bagi mereka memahami seperti itu. Sulit bagi mereka memahami bahwa Allah itu telah mengetahui, telah mengilmui apapun yang akan terjadi. Dan kebalikannya, yaitu orang-orang Jabariyah. Ini yani, dari kalimat Jabar, mereka itu meyakini bahwa apa? Bahwa Allah SWT telah memaksa mereka untuk berbuat. Lain tadi lepas sudah. Pada hari ini tidak mengimani adanya takdir, lepas sudah. Mau Mau berhasil ya harus berusaha. Tidak ada takdir. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui kejadian kecuali setelah hal tersebut terjadi. Tiba seorang itu berusaha. Tidak ada takdir dan sebagainya. Lawannya Jabariyah. Jadi bahwa mereka itu perbuatannya dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah miskin ya sudah miskin. Kalau kemudian bodoh ya sudah bodoh, tidak perlu usaha karena Allah sudah mentakdirkan dengan menyebutkan dalil-dalil, alasan-alasan baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah atau dari hadis yang sebenarnya itu bantahan untuk mereka. Dua kelompok ini yang saling bertentangan tidak ketemu. Yang satu ekstrem ke arah kanan, satu ekstrem ke arah kiri. Ini sulit ya dipahami hal seperti tadi oleh orang-orang apa? Qadariyah. Kalau Jabariyah ya sudah seperti seseorang itu seperti pohon yang ditiup oleh angin. Demikian juga darah yang mengalir di badan seorang. Demikian juga gerakan nafas. Tidak bisa untuk kemudian memaksa dan sebagainya. Semua itu sudah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, faqadara dzalika taqdiran muhkaman mubraman. Maka Allah pun mentakdirkan yang demikian itu, yakni apa yang akan terjadi sampai hari kiamat itu, takdiran dengan takdir muhkaman yang kokoh, yang tidak berubah, mubraman yakni qat'ian yang pasti. Allah mentakdirkan dengan takdir yang pasti. Ma yaskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah ada daun yang dia itu terjatuh dari pohon kecuali Allah SWT itu mengetahui ilmunya. Demikian juga jumlah orang-orang yang masuk dalam surga, demikian juga jumlah orang-orang yang dia itu masuk dalam neraka, Allah SWT mengetahuinya secara pasti dengan keadilan dan rahmat Allah SWT. Laisa fihi naqis, naqis tidak ada di dalam itu yang membatalkan, tidak ada yang berbenturan satu dengan yang lain. Wala mu'aqib, tidak ada yang bisa membalas. Wala muzil, tidak ada yang bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala mughayyir, tidak ada yang bisa merubahnya. Wala naqis wala zaid, tidak berkurang dan tidak bertambah min khalqihi, dari makhluknya. Bisa mawatihi wa ardihi, di langit-langit Allah Subhanahu wa taala, yang dia itu adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wa ardihi, dan di buminya. Dan di bumi Allah Subhanahu wa taala semuanya tidak akan berubah dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Is, hadza bina'an 'ala ma taqaddama min anna Allah taala qad sabaqa ilmuhu bil kainat. Kalimat ini tadi adalah dibangun di atas apa yang telah lewat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui dengan ilmunya itu segala sesuatu yang akan terjadi. Wa anahu qadara maqadir maqadiraha qabla khalqihi, dan sungguhnya Allah SWT mentakdirkan takdir-takdirnya itu sebelum Allah SWT menciptakan. Kemudian beliau mengatakan, fa inna kusula makhluqat, sungguhnya terjadinya makhluk-makhluk yang ada, yakni makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, demikian juga di langit, alama fiha min ghoraib al-hukum, atas apa yang di dalamnya dari hal-hal yang kita tidak mengetahuinya dari hukum-hukumnya tersebut. Ini bagaimana Allah bisa menyusun alam semesta ini, demikian juga langit yang tidak ada di situ tiangnya, demikian juga bumi yang terhampar seperti ini. Alaya tasawwaru ijadaha, tidak tergambarkan wujudnya itu illa min alim, kecuali dari zat yang maha mengetahui. Qasabaka ilmuhu, yang ilmunya itu telah lewat. Ini sudah diketahui dulu. Ala ijadiha, terhadap kejadiannya tersebut. Ini tidak mungkin makhluk-makhluk ini ya, yang demikian pelik, yang demikian sulitnya untuk kemudian makhluk membuatnya, demikian juga demikian kokohnya, demikian juga dan iskonnya, tetapnya itu tidak akan tergambar kecuali dari zat yang dia itu sudah mengetahui ilmunya sebelum dia itu diciptakan. Seseorang ingin membuat bangunan, direncanakan dulu, dia hitung kira-kira dengan segini-segini, dan dia nanti akan mampu untuk menopang berat sekian-sekian, demikian dihitung benar-benar apalagi ini alam semesta. Ini tidaklah muncul kecuali dengan zat yang dia memang mengetahui ukurannya dengan pasti, telah mengilmunya. Dan inilah yang sulit dipahami oleh orang-orang Qadariyah tadi. Allah Ta'ala kemudian beliau menyebutkan, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya'lamu, mengetahui, man khalaqa, mengetahui siapa saja yang Allah telah ciptakan, mengetahui apa maslahat makhluk tersebut, apa mafsadah bahaya yang akan dialami oleh makhluk tersebut kalau dia tidak melakukan perintahnya dan sebagainya. Allah mengetahui, ya'lamu man khalaq, apa yang pantas untuk kita ketika kita hidup di dunia, apa yang harus kita jalani ketika di dunia. Tidak perlu untuk kemudian kita berpikir ini dan itu dengan pikiran kita, bahwa ini lebih bagus, hukum ini lebih bagus, hukum ini mamanya tidak sesuai kemanusiaan dan sebagainya. Karena Allah adalah zat yang mengetahui kebaikan kita semua. Kalau kemudian kita meyakini kebalikan dari itu, berarti kita mengingkari ayat tersebut. Ayat dalam surat Al-Mulk, ayat yang ke-14. Ala ya'lamu man khalaqa. Ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Wa huwa latiful khabir, dan Allah adalah zat yang maha lembut. Demikian juga maha mengetahui. Demikian. Dan kalimat ya'lam ya disebutkan kalau kita mempelajari di usul fikih lewat pembahasannya. Ya, kenapa yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disifati dengan ma'rifat atau dengan nama al-arif umpamanya. Ya, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwa yakni mengetahui itu bisa dikandung di situ apa? Ilmu wa dzon. Ya. Jadi ma'rifat itu bisa dihitung di dalamnya ilmun wa dzon. Bisa dihitung di dalamnya itu ilmu, bisa di dalamnya itu prasangka. Demikian disebutkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disifati dengan al-arif. Karena al-arif itu atau ma'rifat itu bisa terkandung di dalamnya apa? Al-ilmu wa dzon dan prasangka. Oleh karena itu kalau kita membahas tentang masalah fikih, maka di situ disebutkan yaitu berkaitan dengan ilmu dan dzon. Kalau ilmu itu sudah pasti benarnya, seperti kewajiban sholat, seperti ini adalah sudah pasti. Tetapi di dalamnya juga dalam masalah fikih itu dzon. Seperti umpamanya, ya, dari dzon itu ada dzon rajih, dzon yang lebih rajih bagi kita. Seperti umpamanya ketika menjadi imam untuk tidak membaca basmalah, ya, ketika dia membacanya dengan keras tapi membacanya dengan pelan. Demikian juga ketika kita berwudu, bagi kita maka yang rajih adalah untuk kita mengusap kepala satu kali, ya, demikian juga langsung teringat. Walaupun menurut Imam Syafi'i, pendapat ulama Syafi'i, bagaimana kepala sendiri 3 kali, kemudian teringat juga 3 kali. Nah itu muncul dari apa? Dari dzon dan rajih, merasakan yang rajih dari hadis-hadis yang kita dapatkan. Ya, jadi ma'rifat ada 2, bisa dia itu muncul dari ilmun, dari ilmu yang pasti yang tidak ada di situ kebodohan di dalamnya, dan yang kedua adalah dzon, yakni prasangka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disifati dengan al-arif, tidak ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu al-arif, yakni yang dia itu mengetahui, tidak, tapi ilmun al-alim. Demikian. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Dan Allah adalah zat yang latif al-khabir. Makna latif disebutkan oleh Syekh Abdul Manan Sa'di di tafsirnya, ya, definisi latif lewat di dalam pembahasan tafsir kita ketika membaca tafsir surat Al-Mulk. Ini bisa ditulis, ini makna latif. Kadang-kadang kita kan mendengar orang membaca ya latif, ya latif, ini memanggil nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyebutkan di sini, wa huwa latiful khabir alladhi latafa ilmahu wa khabaruhu hatta adraka asrarul wadumair wal khabaya wal khafaya. Jadi makna al-latif yang pertama adalah ya bisa ditulis alladhi latafa ilmuhu, yang mana ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat lembut mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Ad-dumair, ya, perkara yang tersembunyi. Demikian juga wal ghuyub, perkara-perkara gaib. Ini makna al-latif. Allah adalah zat yang maha lembut. Maknanya yang pertama adalah latafa ilmuhu. Yani ilmunya. Allah SWT itu lembut dalam artian mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Wal khafa, ya, perkara-perkara yang kecil-kecil. Wal ghuyub, perkara-perkara gaib. Ya, perkara sebagaimana Allah SWT sebutkan bahwa di dalam surat Luqman. Inna Allah indahu ilmu sa'ah. Semuanya Allah SWT disini itu ilmu sa'ah. Yang mengetahui kapan hari kiamat ini hanya Allah SWT. Ini contoh diantara mengetahui ilmu gaib. Allah mengetahui ilmu gaib. Jadi mengetahui kapan itu hari kiamat. Wa yunazilul ghais, demikian juga kapan turunnya hujan, itu Allah yang mengetahui. Wa ya'lamu ma fil arham, yang ketiga mengetahui apa yang di dalam perut atau kandungan seorang ibu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, seseorang tidak tahu apa yang dia lakukan besok. Kejadian besok itu tidak ada yang tahu. Yang mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh mengetahui ilmu gaib. Allah mengetahui perkara gaib. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, seorang tidak tahu di mana dia itu mati. Siapa di antara kita yang tahu kita akan mati di mana? Kapan waktunya? Kalau misalnya kita tahu seperti itu, mungkin orang kan bergelimang dengan kemaksiatan karena menyangka masih umurnya ini dan itu. Dan sebaliknya, yang mengetahui dia akan mati akan banyak beribadah kan itu. Tapi itu hikmah Allah SWT, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dia itu mati. Bahkan orang yang dia itu sudah menyangka mau mati, ya, kalau Allah takdirkan dia selamat. Bahkan itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat di Nabi Waqas waktu itu ketika beliau sakit di Mekah setelah dia hijrah dari Madinah, ini dari Mekah ke Madinah, hijrah sudah ke Madinah, kemudian mendatangi Mekah sakit di situ, ya, sampai kemudian dia mengatakan kepada Nabi ketika Nabi menjenguk dia di Mekah bahwa dia punya harta yang banyak, tidak ada yang mewarisi kecuali satu anak perempuan. Kemudian beliau ingin menyedekahkan 2/3. Nabi mengatakan banyak itu, kemudian separuhnya, ya, mau bersedekah dengan banyak sampai separuh. Kemudian Nabi mengatakan banyak sampai kemudian 1/3. Wasulul sukasi, Nabi mengatakan itu sudah banyak, wasiat itu 3. Sampai kemudian dia sembuh, kan demikian. Bahkan sampai menjadi seorang gubernur di Irak. Bahkan disebutkan juga belialah yang memimpin, yakni peperangan Qadisiyah, peperangan yang sangat besar, ya, yang di situ tampak kemenangan kaum muslimin mengalahkan orang-orang Persia. Demikian. Ini orang yang sakit, sakit yang parah pun kalau Allah SWT berkehendak itu sembuh. Jadi makna latif yang pertama yaitu latafa ilmuhu hatta adraka asrar wa dhamair wal khafaya wal ghuyub. Ini Allah SWT ilmunya lembut sampai mengetahui hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang kecil, hal-hal yang dia itu perkara gaib. Kemudian makna yang kedua, wa min ma'ani al-latif, di antara makna latif yang berikutnya adalah annahu allati yaltafu bi 'abdihi wa walihi. Ini Allah SWT latif lembut terhadap hambanya dan kekasihnya. Ini Allah SWT lembut terhadap hambanya dan kekasihnya. Itu makna al-latif yang kedua. Oleh karena itu sekarang mengatakan ya latif dengan harapan bahwa Allah SWT mengasihi dia. Karena Allah SWT lembut terhadap wali-walinya. Juga dimanakan latif, yakni Allah SWT mengatakan perkara yang gaib, demikian juga perkara-perkara yang kecil. Allah mengasihi hamba-hambanya, wali-walinya. Wa yasukuhu ilaihi albir wal ihsan min haitsu la yas'ur. Di antara bentuk Allah lembut kasih sayang terhadap hambanya, latif, yaitu apa? Memberikan kepada hambanya itu kebaikan, demikian juga, ya, pemberian dari sisi yang dia tidak tahu. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan kepada dia itu rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Min haitsu la yas'ur. Fa yasuqu ilaihi bir, Allah berikan kepada dia itu kebaikan dari sisi yang dia tidak sangka-sangka datang. Wa yusimuhu min asyar, demikian juga dari bentuk kelembutan Allah SWT terhadap kekasihnya, hamba-hamba yang beriman adalah apa? Allah lindungi dia dari kejelekan, min haitsu la yahtasib, dari sisi yang dia tidak sangka-sangka. Wa yurabbihi ila al maratib, Allah menempatkan dia, menaikkan dia kepada tingkatan yang tinggi dengan sebab-sebab yang dia tidak terbetik pada pikiran dia. Bi asbabin la takunu minal ab ala ba'al, tidak pernah terbetik pada hamba tersebut keadaan yang Allah menaikkan derajat dia. Demikian itu, ini makna latif Allah SWT memberikan kepada hamba tersebut yang tidak disalah-salah terhadap oleh hamba tersebut, bahkan tidak pernah terpetik pada diri dia. Sampai-sampai disebutkan di sini, hatta inau, sampai-sampai sesungguhnya Allah SWT yudhikuhul makarih, menimbakan dzakau yadhiku, apa itu, merasakan. Sampai-sampai Allah SWT itu yudhiku, merasakan pada dia itu sesuatu yang tidak sedap, sesuatu yang tidak enak, al-makarih, yang dia tidak suka. Sengaja Allah rasakan pada diri dia itu sesuatu yang sakit bagi dia. Diberikan musibah, demikian juga ujian, demikian juga mungkin ya disingkirkan dan sebagainya. Sesuatu yang dia itu berat bagi dia, liwasilahu biha ilal mahab al-jalilah, untuk menyampaikan dia kepada sesuatu yang bagus, yang dicintai, yang mulia. Wal matalib an-nabilah, demikian juga keinginan-keinginan yang bagus. Sengaja Allah SWT rasakan kepada hamba ini apa? Sesuatu yang berat bagi dia dirasakan dulu, sengaja untuk menempatkan dia, menaikkan dia kepada derajat yang mulia. Ya, demikian. Ini makna latif. Wa huwa latiful khabir, Allah adalah zat yang maha lembut dan maha mengetahui. Ini latif di sini, jadi Allah SWT mengetahui perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang tersembunyi, perkara-perkara gaib. Makna yang kedua adalah Allah latif, yakni mengasihi hamba-hambanya, kasih-kasihnya, demikian juga memberikan rezeki yang tidak disangka oleh hamba tersebut. Kemudian berikutnya berkata Imam At-Tahawi rahimahullah, qalu, dan ucapan beliau, wa dzalika min aqdil iman, yakni masalah beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua adalah termasuk dari akidah keimanan. Wa usulil ma'rifah, pokoknya pengetahuan. Ini beriman terhadap takdir itu adalah akidah. Demikian juga pokoknya pengetahuan, dasarnya pengetahuan seorang, bahkan termasuk syarat keislaman seorang, syarat keimanan seorang, yaitu beriman terhadap takdir Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika waktu itu datang kepada Nabi dan demikian juga para sahabatnya, ya, ittala alaina rajulun shadidul bayadi siyab, tampak kepada kami seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, ya, shadidu sawadi syar, sangat hitam rambutnya, ya, kemudian duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasna dan rukbatai la rukbatai rukbatai wa wadu akafai ala faqi faqidaihi, ya, memepetkan lutut dengan lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan kedua telapak tangannya di atas fakid, di atas bahannya, di antara adab orang menuntut ilmu. Kemudian bertanya, ya Muhammad, wa akhbirni anil iman, yang kedua, yang pertama tentang Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Dan pertanyaan itu menunjukkan juga kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, yaitu pertama adalah tentang Islam. Islam itu melaksanakan hal yang zahir, ya, kedudukan yang dibawanya iman. Baru kemudian tapi ditanya tentang iman, fahbina anil iman, ini perkara-perkara batin, menunjukkan bahwa rukun iman itu lebih tinggi daripada rukun Islam, dan ketumanya saling berkaitan. Tapi iman itu lebih tinggi. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ketika orang-orang A'rab, orang pedalaman mengatakan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, berkata orang-orang pedalaman, kami telah beriman. Kemudian Allah SWT menyebutkan, qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman, tetapi katakanlah kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, lama yakni belum, lama itu artinya belum, belum masuk iman itu di hati-hati kalian. Ketika ada orang mengatakan kami sudah beriman, kemudian dijawab belum, kalian belum beriman, kalian baru Islam, karena belum masuk iman itu di dalam hati-hati kalian. Ini demikian. Ini termasuk dari syarat keimanan, beriman terhadap takdir ini. Wal i'tiraf bi tauhidillah ta'ala wa rububiyyatihi, dan mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah adalah zat yang sebagai Rabb, rububiyah, Rabb. Dan Rabb atau rububiyah itu mengandung, yakni kalau kalimat Rabb itu mengandung apa? Mengandung makna khaliq, kemudian warazik wal mudabbir. Allah lah zat yang menciptakan, kemudian Allah yang memberikan rezeki, dan Allah yang mengatur. Itu makna dari rububiyah. Mengakui tiga perkara ini, mengakui adanya takdir Allah SWT ini adalah mengakui terhadap apa? Rububiyah Allah SWT, bahwa Allah itu yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, dan Allah itu yang mengatur alam semesta. Kama qala ta'ala bi kitabih, sebagaimana Allah SWT mengatakan di dalam kitabnya surat Al-Furqan ayat yang kedua, wa khalaqa kulla syai' wa qaddara taqdira. Ini Allah SWT menciptakan segala sesuatu dan mentakdirkannya dengan takdir yang sebenar-benarnya. Ini termasuk dalil alasan bahwa orang yang tidak meyakini adanya takdir Allah SWT, bahwa perkara itu unuf, istilah mereka nanti akan kita baca kisah yang dialami oleh Abdullah bin Umar atau Anumar. Dia mengatakan bahwa ini walaupun dia mengatakan orang yang ahli ibadah yang banyak ilmunya, tapi dia itu kafir. Ya, mengatakan bahwa perkara itu unuf. Unuf dari kalimat istiqnaf. Kalau belajar nahwu itu ada jumlah istiqnafiyah, jumlah yang tidak didahului oleh kalimat sebelumnya. Ya. Jadi Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah sesuatu itu muncul. Ya, itu makna istiqnafiyah. Allah tidak mengetahui sebelumnya, ya, maka seperti ini orang ini kafir. Walaupun banyak ibadahnya, walaupun ilmunya dalam, walaupun menghabiskan umurnya untuk belajar agama, tapi kalau tidak meyakini tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, mengatakan perkara itu adalah unuf, tidak diketahui kecuali, ini tidak diketahui oleh Allah kecuali setelah terjadi perkara-perkara tersebut, maka dia kafir. Ada enggak? Ada. Ya, di zaman Abdullah bin Umar ada, apalagi di zaman kita ini. Ya, tadi pemikiran-pemikiran Qadariyah yang kadang dibungkus dengan Mu'tazilah, pemikiran-pemikiran akhlani mengenai akal-akal itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu faqadaru taqdira. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Ahzab ayat 38, wa kana amrulllah qadara maqdura, dan adalah perkara Allah Subhanahu wa taala itu adalah takdir yang benar-benar ditakdirkan. Kemudian seperti Al-Imam Ibn Abil Is, al-isyara ila ma taqaddam min al-iman bil qadar. Ini adalah isyarat, kalimat Al-Imam At-Tawawi ini isyarat terhadap apa yang telah lewat tentang keimanan terhadap takdir. Wasabaqa ilmuhu bil kainat qabla khalqihi, dan ilmu Allah telah mendahului kejadian-kejadian sebelum dia itu diciptakan. Sebagaimana sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana dalam hadis tadi kita sebutkan, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian disebutkan di akhirnya itu fa'inahu Jibril, di lafaz yang lain Jabrail. Sesungguhnya dia adalah Jibril, ataakum yu'allimukum dinakum, datang pada kalian mengajari agama kalian. Jadi hadis ini tadi itu agama. Ya, rukun Islam, rukun iman, kemudian rukun ihsan, ihsan itu rukunnya dua. Ata'budullah fa anna katarahu fa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu rukun ihsan, tingkatan yang paling tinggi. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, sungguhnya Allah melihat kamu. Itu kedudukan paling tinggi, ihsan. Lebih tinggi dari Islam dan iman. Ya. Itu adalah Jibril mengajari kalian agama kalian. Ini juga dalil bahwa malaikat bisa dilihat oleh manusia. Malaikat itu bisa dilihat oleh manusia. Bahkan dalam hadis Handullah, waktu itu Handullah mengatakan, "Nah, Bapak Handullah ya Rasulullah, Handullah telah nifaq ya Rasulullah." Ketika Handullah menyebutkan pada Abu Bakar Siddiq, kemudian menyebutkan pada Nabi. Nabi bertanya, "Kenapa? Kenapa kamu mengatakan gitu? Kenapa nanti besar itu mengatakan dirinya nifaq?" Kemudian disebutkan, "Kalau kami bertemu dengan engkau, kemudian kau sebut tentang surga dan neraka dan sebagainya, maka iman kami bertambah. Ketika kami afasna azwaj, ketika kami berkumpul dengan keluarga, dengan anak-anak, maka kami lupa dengannya, dengan perkara akhirat tadi." Kemudian Nabi mengatakan, "Sah-sah iman itu saat-saat. Kalau kamu terus-menerus kedudukannya seperti di hadapanku sekarang ini, yakni ingat pada akhirat terus-menerus, la sofah tumul malaikah, malaikat itu akan turun menyalami kamu. Kalau kamu terus-menerus dalam keadaan bagus terus istiqomah, dan itu tidak mungkin. Kalau bisa, niscaya malaikat akan menemui kamu dan bersama dengan kamu. Ini juga menunjukkan bahwa malaikat itu bisa bertemu dengan seorang, ya, demikian juga mungkin bisa bersama tangan dan sebagainya. Bagaimana hadis Umar bin Khattab tadi? Jadi demikian. Beliau Imam Ibnu Abil Is kemudian menyebutkan hadis ini tadi, hadis Umar bin Khattab tentang rukun iman, ya, yang maksud dalamnya itu apa? Antum mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Kamu beriman kepada takdir, baik yang dia itu bagus ataupun yang jelek. Yang bagus dari kenikmatan, kesehatan dan sebagainya, juga beriman terhadap takdir yang jelek. Ya, yakni makdinya. Semua takdir Allah itu adalah bagus, tetapi makdi kejadiannya itu ada yang buat kita sedih, kan demikian. Jadi jeleknya di sini adalah dari sisi itu. Ya, musibah berupa paceklik, berupa sakit dan sebagainya. Jadi beriman kepada takdir khairihi wa syarihi. Kemudian beliau menyebutkan hadis, ya, dan Al-Imam Ibn Abil Isi sendiri menyebutkan hadis adalah dhaif, hadis yang terkenal. Ya, sebagian ulama menyebutkan hadis ini sabit, ini sahih. Jadi perselisihan para ulama saya mungkin menyebutkan. Apa itu? Hadis Abdullah bin Umar, Sunan Imam Abu Dawud. Al-Qadariyah majus hadil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Sebagian ulama mensahihkan dan mana yang adalah benar? Ya, mana yang benar? Sebagian para ulama demikian. Qadariyah tadi, ya, Qadariyah itu mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui perkara kecuali setelah terjadi perkara tersebut. Itu adalah majusinya umat ini. In maradu fala ta'udhum, kalau mereka sakit, jangan kalian menjenguk mereka. Wa in matu, kalau mereka mati, fala tusyiduhum, jangan kalian menyaksikan kematian mereka. Ini tidak menyelamatkan, demikian juga tidak mengantar jenazah mereka. Demikian juga di sejarah Abi Yaman dan sebagainya. Sebuah lesa mobil, ya, bahwa Abu Hasyim sama bin Dinar tidak bertemu dengan Abdul bin Umar. Kemudian mereka menyebutkan mana adalah benar. Majusi ini adalah, ya, Qadariyah ini adalah majusinya umat ini. Dari sisi mana? Ya, bisa ditulis, ya, sisi kesamaan Qadariyah dengan orang-orang majusi. Disebutkan oleh Imam Al-Khattabi di Ma'alim Sunan. Ma'alim Sunan itu syarah terhadap, yakni Kutubus Sittah selain Ibnu Majah. Yang di situ disebutkan makna Qadariyah majus hadil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kenapa dijuluki dia itu majusinya umat ini? Inna ma ja'alahu majusan li mudahati madhabil majus fi qawlihi bil aslaini. Ya, bisa ditulis. Disamakan Qadariyah dengan majusi itu karena kemiripan mereka dengan pendapat orang majusi. Adanya dua istilah mereka Tuhan. Orang majusi itu meyakini dua sesembahan. An-nur wa dhulmah. Ya, cahaya dan kegelapan. Yasumuna annal khair min fi'lin nur. Mereka menyangka bahwa kebaikan itu dari perbuatan cahaya. Tuhan cahaya, istilah mereka. Wasyar min fi'li dhulmah, kejelekan itu dari perbuatan Tuhan kegelapan. Demikian juga orang ulama, orang Hindu kita sebutkan apa yang terjadi, kan? Ada dewa Siwa, mereka Brahma dan sebagainya, kan demikian. Dewa-dewa itu hampir mirip dengan orang Majus. Jadi meyakini dua perkara ini tadi, ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Cahaya itu yang menciptakan kebaikan-kebaikan, kegelapan yang menciptakan kejelekan-kejelekan. Fasaru sanawiyah, juluki sanawiyah. Jadi meyakini dua Tuhan. Wa kadzalikal qadariyah, demikian juga orang-orang qadariyah. Kemiripannya adalah yudhibunal khair ila Allah azza wajalla. Menisbahkan, menyandarkan kebaikan itu dari Allah. Menyandarkan kebaikan itu datangnya dari Allah. Wa syar ila ghairihi, kejelekan itu kepada selain Allah SWT. Jadi orang kafir itu muncul dari perbuatan mereka sendiri. Mereka menciptakan perbuatan itu. Ya, ini demikian. Dari sinilah mereka meyakini seperti itu, seperti orang-orang awam majusi, ya, bahwa Allah yang menciptakan kebaikan, kejelekan itu muncul dari hamba tersebut. Munculnya dari mana? Munculnya mereka mendapat ini dari istihsan, moga bagus. Ya, ini apa? Menurut mereka, pikiran mereka, kalau Allah SWT mentakdirkan hamba itu penghuni neraka, lalu dari mana sisi keadilan Allah SWT menciptakan hamba untuk kemudian disiksa dan dimasuk dalam neraka? Ciptakan, diadakan, kemudian menyiksanya. Nah, dari sisi itu, sehingga mereka ini suatu yang mustahil. Sehingga bagaimana? Sehingga ya sudah, hamba itulah yang melakukan perbuatan tersebut. Hamba itulah yang memilih kepada hal tersebut sampai kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat mereka seperti itu. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hamba tersebut pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Ya, demikian. Jadi sisi kesamaannya adalah demikian. Orang Qadariyah ini meyakini bahwa Allah yang menciptakan kebaikan, adapun kejelekan itu kepada selain Allah SWT. Makhluk itulah yang berbuat, dialah yang memilih untuk melakukan itu, sehingga pantas untuk mendapatkan isa. Demikian. Jadi asalnya dari berputar-putar seperti itu. Demikian juga nanti kalau kita berbicara tentang masalah nama dan sifat Allah SWT. Ya, orang-orang yakni Jahmiyah atau mungkin ya Mu'atilah yang tidak meyakini nama sifat dan sifat Allah SWT, munculnya dari itu juga. Kalau Allah mempunyai nama As-Sami Al-Basir, Maha Mendengar, Maha Melihat, berarti pandangannya seperti manusia, melihat seperti manusia, matanya seperti manusia. Berarti menyamakan Allah dengan makhluk, akhirnya ditiadakan. Demikian, asal dari seperti itu. Ya. Mengambil suatu dalil meninggalkan dalil yang lain, jauh dari bimbingan salafus saleh. Kemudian beliau menyebutkan juga, jadi kesimpulan di sini tadi dalil, walaupun sebenarnya ulama mengatakan ya sahih, dan maknanya adalah benar. Kemudian beliau menyebutkan Al-Imam Ibn Abil Is, kaqali Ibn Umar lima kila lahu, sebagaimana ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Ini tentang dalil diantara bahwa orang yang tidak meyakini Allah SWT mengetahui ya terhadap takdirnya, atau tidak meyakini ada yang takdir Allah SWT, maka dia itu adalah kafir. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Umar ketika dikatakan kepada beliau, yasumuna alla qadar, tidak ada takdir. Mereka menyangka tidak ada takdir. Wa anal amra unufun, perkara itu adalah unuf. Ya, tadi sudah kita sebutkan. Sebutkan dari Imam Nawawi, al-unuf dengan domah hamzahnya, demikian juga nunnya, musta'naf, lam yusbab bihi qadar. Musta'naf, ini suatu yang mulai, suatu yang baru, tidak didahului sebelumnya. Itu. Ini perkara itu adalah perkara baru, tidak didahului sebelumnya, tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhbirhum, Abdul Umar mengatakan, kabari mereka ani minhum bara bariun, sungguhnya aku berlepas diri dari mereka. Wa anhum minni bara bura, sungguhnya mereka dariku juga berlepas diri. Ini mereka sudah kafir. Aku berlepas diri dari mereka. Ya, kisahnya disebutkan oleh Imam Muslim, karena dalam potongan hadis kejadian yang disebut oleh Imam Muslim dalam sahihnya di awal-awal disebutkan di yang di hadis nomor 9. Kalau ada orang mengatakan lah, hadisnya ya, kalau kita membaca sanadnya disebutkan oleh beliau tentang kitabul iman, kitab yang pertama di Sahih Muslim, bab bayanul iman, bab penjelasan tentang iman. Kemudian disebutkan qala Ibnu Sa'id Muslim bin Hajjaj al-Busairi, hadis yang pertama ini. Hadis ini sudah hadis yang pertama, tetapi sebelumnya beliau di pembukaan menyebutkan beberapa hadis. Ya, al-Busairi, Muslim bin Hajjaj Abu Sa'id al-Busairi rahimahullahu taala, wa ulilah nabtadi, dengan pertolongan Allah kami memulai. Wa iyyahu nastaghfir, dan kepada Allah kami merasa cukup. Wa ma taufiquna illa billah, tidaklah taufik kami kecuali dengan pertolongan Allah jalla dzikruhu. Yang agung penyebutan ya, kemudian beliau mengatakan hadatsani Abu Haitsam Zuhair bin Harb, hadatsana Waqi' an Kahmash An Abdillah bin Buraidah, An Yahya bin Ya'mar, ha, beliau berbeda sanad, kemudian disebutkan oleh beliau dari Kahmas An Ibni Buraidah, An Yahya bin Ya'mar qala, beliau mengatakan, Yahya bin Ya'mar mengatakan, karena awal man qala bil qadar adalah yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir bil Basrah, di Basrah adalah Ma'bad Al-Juhani. Ini pertama kali yang berbicara tentang qadar. Sebagaimana oleh Imam Nawawi ya tentang Ma'bad Al-Juhani. Juhani itu adalah nisbah pada seorang namanya Zaid bin Lais bin Saud bin Aslam bin Haq al min Qada'ah. Kemudian sebutkan ya Ma'bad Al-Juhani ini ya karena yujalis Hasan Al-Basri. Sebenarnya gurunya adalah orang yang soleh, Hasan Al-Basri. Ya, seorang ulama di Basrah masyhur. Wa huwa awwalu man taqallama bi Basrah bil qadar, pertama kali berbicara tentang masalah takdir di Basrah. Ya. Maka orang-orang Basrah menempuh jalan dia setelahnya. Ketika melihat Amr bin Ubaid mengambilnya. Qatalahu Hajjaj bin Yusuf Sabran, maka dia dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya, Sabran ini di depan mata dibunuh. Demikian. Kemudian disebutkan oleh Imam Muslim ucapan Yahya bin Ya'mar ini. Pantalaktu, maka aku berangkat, ya Yahya bin Ya'mar, ana wa Humayd bin Abdurrahman al-Himyari. Sepakat mereka dari Basrah, dua orang penuntut ilmu ini sepakat. Ya Yahya bin Ya'mar dan Humayd bin Abdurrahman. Hajaini haji dari Basrah dari Irak menuju Mekah. Au mu'tamiraini atau sebenarnya umrah. Fakulna, maka keduanya mengatakan, laulakin ahad, dan kalau kita bisa bertemu dengan salah seorang min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharap bisa bertemu dengan sahabat, ya berarti seorang tabi'in. Fasalna, kita bertanya kepada dia, amma yaqulu haula bil qadar, kenapa dijawab oleh mereka tentang takdir? Fa ubiqalana Abdullah bin Umar bin Khattab, maka tepat kami pun bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Dakhilal masjid, sedang masuk ke masjid yang ada di Ka'bah, ini Masjid Haram. Faktanaftuhu ana wa sahibi, yani bersebelahan kanan dan kiri. Ahaduna yamini wa akharan shimali, terus membuntuti Abdullah bin Umar. Demikian sungguh-sungguh di hadapan orang menyampaikan ilmu, apalagi seorang sahabat. Sebagian di sebelah kanan, satu lagi sebelah kiri. Fadunantu ana sahibi, saya yakinul kalam ilayya, aku menyangka sahabatku ya untuk memberikan pembicaraan kepadaku. Ya, ini Yahya bin Ya'mar menyangka bahwa Humayd itu memberikan ucapan kepada dia. Dia yang pertama kali ngomong. Ya, sehingga dia mengatakan, "Fakultu," dia mengatakan, "Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Inna qadarab kibalana, semuanya tampak muncul di sisi kami nasun. Orang-orang yang rawun Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, lihat baca Al-Qur'an, pelajari agama. Wa yatakaffaruna al-ilm." Demikian juga bersungguh-sungguh di dalam ilmu. Sebutkan di sini yabhasuna an ghamidihi, maknanya yadakafarun, yakni membahas perkara-perkara yang pelik-pelik ya, yang sulit-sulit, dalam masalah-masalah yang sulit-sulit. Ini ada orang-orang di sekeliling kami yang dia itu membaca Al-Qur'an bersungguh-sungguh dan mempelajari ilmu mendalam. Ya, ya taqaw faruna al-ilm. Wa tamara min sya'ni, kemudian disebutkan keadaan mereka. Wa anam yasmuna ala qadar, mereka ternyata tidak meyakini adanya takdir. Wa anal amra unuf, sebenarnya perkara itu unuf. Tadi sudah disebutkan bahwa Allah SWT tidak mengetahui perkara kecuali setelah perkara itu istanafa, perkara itu muncul. Faqala, maka berkata Abdul bin Umar, "Faidha laqita ulaika, kalau engkau bertemu dengan mereka, fa'akhbirhum, kabari mereka ani bariun minhu, semuanya aku berlepas diri dari mereka. Wa anahum buraa'u minni, dan mereka berlepas diri dariku." Ya, waladzi ya'rifu bihi Abdullah bin Umar, demi zat yang bersumpah padanya Abdullah bin Umar, ini demi Allah. Lau anna li ahadin, kalau sekiranya salah seorang dari mereka misru Uhudin zahaban fa anfaqahu, berinfak seperti satu gunung Uhud emas, maka billahu minhu, tidaklah Allah terima dari mereka, dari dia ini hatta yu'mina bil qadar, sampai beriman dengan takdir. Berat permasalahan orang yang tidak beriman terhadap takdir. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, haddatsani abi, menyampaikan kepadaku bapakku, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu inda Rasulillah. Hadis yang masyhur itu. Tidak ada begitu. Ini semua menunjukkan bahayanya orang yang tidak beriman terhadap masalah takdir. Kita baca buku ini.